Mohon untuk pertanyaan-pertanyaan nanti diarahkan ke sini. Kemudian bisa nanti kita langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Naam. Insyaallah pada asar ini kita mulai dengan sesi tanya jawab. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang mufidah ya, pertanyaan-pertanyaan yang memberikan faedah. Naam. Lebih banyak itu yang kita dahulukan dan kita sampaikan kepada Syekh untuk memberikan jawaban-jawabannya. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadi ba'du al-as'ilah lati sa'ala biha ba'du ikhwanina wa yuridu al-ijabah anha. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-sadada wa at-tawfiq wa al-i'ana. Yaqul as-sa'il: واحد يقرأ القرآن ولا يعرف معناه ولا يريد أن يتعلم حتى يعرف معناه ولكنه لا يزال يقرأ ويقرأ فهل له أجر؟ ما نصيحتكم؟ الله المستعان. يحاول بقدر ما يستطيع أن يتفهم معناه، أما أن يترك قراءة القرآن بحجة أنه لم يفهم معناه فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل يقرأ ويؤجر على قراءته، حتى لو كان يقرأ وتشق عليه القراءة فإنه يؤجر ولا يذهب عمله سدى. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران. والماهر بالقرآن، أي الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ولكن عليه أن يتفهم معناه فاستطاع إلى ذلك سبيلا. Ya, pertanyaan yang pertama dari sebagian ikhwah. Sebagian orang membaca Al-Quran dan tidak mengetahui maknanya, namun dia tidak mau mempelajari maknanya, tapi dia terus membaca. Apakah orang tersebut mendapatkan pahala? Mohon nasihatnya. Naam. Syekh Sayyaf Ar-Radai hafizahullah ta'ala menjawab, naam, dengan kata-kata Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Naam. Orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak mengetahui maknanya tetap mendapatkan pahala. Namun tentunya ya, ketika dia tidak tahu maknanya semestinya dia berusaha untuk belajar. Namun karena mungkin ada halangan dan sebagainya, ketika dia tetap dalam keadaan seperti itu membaca Al-Quran, maka tidak akan hilang pahala dari amalannya membaca Al-Quran, akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, Al-Quran berat baginya, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala membaca dan pahala berusaha keras. Dan orang yang pandai, lihai, mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat, para utusan Allah, orang-orang yang mulia. Nah, qala كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصلاة عند سماع ذكر النبي sallallahu alaihi wasallam mithlu as-salati ba'da al-adhan, tusalli 'ala an-nabiy alaihi as-salatu was-salam kama 'allama an-nabiy alaihi as-salatu was-salam ummatahu, fataqul allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadha ahsan wa afdal, lakin law sallaita 'ala an-nabiy alayhi as-salatu was-salam bilafdhin akhar mukhtasar mithla an taqul allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulik fala bas, kulluhu ja'iz in sha Allah, al-muhim an tusalli 'alayhi. Naam. Bagaimana cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sama cara berselawat ketika disebut nama beliau dengan bersolawat setelah adzan? Maka dijawab oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, engkau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita kenal dengan solawat Ibrahimiyah seperti solawat di akhir tahiyat. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, itu salawat yang paling baik. Nah, kalau kita mau bersalawat dengan salawat yang lebih pendek, ya, dengan naam Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad, misalnya kita mengucapkan demikian, itu tidak mengapa. Yang penting kita bersalawat. Ya, yang penting kita bersolawat sebagaimana diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala imra'ah maridat falam tastati' al-qada' falam tastati' qada' siyam ramadan al-madi, hal yajuz laha al-fidyah, ya'ni hal yajuz laha an tut'im makan as-siyam? Al-jawab: إذا كان مرضها مرضا دائما لا يرجى برؤه فهذه تطعم مكان كل يوم مسكينا. أما إذا كانت مريضة مرضا يرجى برؤه فلا بد من الصيام، فلا بد من الصيام. لا تجوز الفدية إلا للمريض مرضا لا يرجى زواله. نعم. Pertanyaan yang ketiga, seorang wanita yang sakit sehingga dia tidak bisa mengqadha dari bulan puasa yang lalu, apakah boleh dia membayar fidyah? Nah, maka dijawab oleh Syekh bahwasannya orang yang sakit apabila sakitnya itu sakit yang terus menerus menahun, tidak diharapkan kesembuhannya atau tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia boleh untuk membayar fidyah. Namun apabila seseorang itu sakit dengan penyakit yang diharapkan kesembuhannya, maka orang tersebut harus mengqadha, tidak boleh membayar fidyah. Jika jaa Ramadan ats-tsani wa lam تقضي كيف يا شيخ؟ إذا جاء رمضان الثاني ولم تقضي، إن كانت معذورة فلا شيء عليها، مثل أن تكون مريضة بين الرمضانين فتقضي بعد رمضان الثاني، تقضي بعد رمضان الثاني ولا إثم عليها. وإن كانت غير معذورة فأيضا تقضي بعد رمضان وعليها التوبة، وبعض العلماء يلزمها بإطعام كل يوم مسكينا مع الصيام جزاء لتفريطها، لكن عليها كما سمعت أن تقضي وتتوب إلى الله من تأخير القضاء حتى أدركها رمضان الثاني. وبعض العلماء كما سمعت يلزمها بإطعام كل يوم مسكينا. ma'a asyam. Nah, ya. Kita tambahkan pertanyaan tadi, kalau seandainya wanita itu sampai datang bulan Ramadan berikutnya belum mengqadha. Nah, beliau jawab, kalau memang beliau orang wanita tersebut sakit di antara dua Ramadan, ya, sakit dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya sampai datang Ramadan belum mengqadha puasa tahun lalu, maka tetap orang itu berkewajiban mengqadha saja nanti setelah Ramadan dan tidak ada dosa baginya karena dia dapatkan uzur yaitu sakit. Namun apabila orang wanita tersebut datang Ramadan kedua dan belum mengqadha hutang puasanya di bulan yang lalu padahal tidak ada uzur syar'i, maka dia tetap berkewajiban untuk mengqadha dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia lalai sampai datang Ramadan yang kedua belum membayar hutang puasanya. Dan sebagian ulama mewajibkan di samping dia mengqadha, dia harus membayar fidyah sebagai denda atau balasan karena dia melalaikan kewajiban puasa, mengqadha puasa sebelum datangnya Ramadan yang berikutnya. Wallahu a'lam. قال الحامل والمرضع التي لا تصوم هل عليها الفدية أو القضاء؟ اختلف العلماء في مسألة المرضع وكذلك الحامل إذا أفطرتا في نهار رمضان ماذا يلزمهما بعد رمضان؟ هل يلزمهما القضاء مع الفدية أو يلزمهما الفدية دون القضاء أو يلزمهما القضاء دون الفدية على خلاف بين أهل العلم؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمهما القضاء دون الفدية لأن حكمهما حكم المريض ولا يلحقان بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، حكمهما حكم المريض. إذا أفطرتا ماذا خشية على أولادهما فعليهما القضاء أو خشية على أنفسهما فعليهما القضاء بعد رمضان من أيام أخرى. Nah, wanita yang hamil dan menyusui atau menyusui dan tidak berpuasa, apa kewajibannya? Apakah mengqadha atau membayar fidyah? Nah, Syekh mengatakan bahwa dalam masalah ini wanita hamil dan menyusui para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya mereka berdua wajib untuk membayar fidyah. Ya, ada yang mengatakan harus membayar fidyah dan qadha. Ada juga yang mengatakan qadha saja. Ya, ada yang mengatakan demikian, qadha saja. Dan pendapat yang benar adalah bahwa kewajiban dia itu seperti orang yang sakit. Ya, orang yang sakit adalah mengqadha di hari yang lain. Ya, mengqadha sejumlah hari itu di bulan yang lainnya. Ini pendapat yang paling sahih. Demikian yang dikatakan Syekh Sayyab Hafidhahullahu Ta'ala. Nah. Qala ma hiya al-marahil fi talab al-'ilm? Al-jawab: المراحل المرحلة الأولى أن يبدأ بحفظ القرآن لأن أصل العلوم هو القرآن، يبدأ بحفظه وتفسيره ثم يحفظ ما يسر الله له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ بالمختصرات مثل الأربعين النووية للإمام النووي ورياض الصالحين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ثم إن كان عنده قوة حفظ فيحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم إن كان عنده نشاط أكثر وحفظ أكبر فيحفظ الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ثم وهكذا أيضا إذا قرأ في العقيدة فيبدأ بالمختصرات منها مثل القواعد المثلى وكذلك لمعة الاعتقاد ثم الواسطية ثم الطحاوية وهكذا. وكذلك في باب التوحيد يبدأ بالمختصرات مثل القواعد الأربع والأصول الثلاثة وهكذا. كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وكذلك في باب الفقه يبدأ بالمختصرات من الفقه مثل شروح عمدة الأحكام وشروح بلوغ المرام وهكذا. أيضا الملخص الفقهي للفوزان حفظه الله تعالى. وهكذا في باب النحو يبدأ بالأسهل فالأسهل، يبدأ بالأجرومية ثم بالمتممة وهكذا. بعدهما القطر مع الشرح ثم ماذا شرح ابن عقيل للألفية وهكذا. أيضا إذا كان في باب المصطلح مصطلحات الحديث يبدأ بالأسهل فالأسهل بالبيقونية ثم الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث وهكذا. نزهة النظر مع الجد والاجتهاد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. والدعاء أيضا مع الدعاء والتضرع بين يدي الله أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق. Pertanyaan tentang tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan jawaban. Dalam menuntut ilmu harus melalui tahapan yang pertama adalah menghafal Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar dan sumber dari semua ilmu. Kemudian berusaha untuk menghafal hadis-hadis dalam buku-buku yang pendek seperti Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin dan lain-lainnya dari buku-buku ringkas dalam hadis. Kemudian kalau dia kuat, dia menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kemudian kalau dia masih semangat lagi, maka dia menghafal As-Sahihul Musnad, hadis-hadis sahih yang disebut sanadnya. Dalam ini adalah karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kemudian dalam akidah juga dia mulai dari buku-buku yang ringkas dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, atau dalam buku akidah Qawaidul Muslah Syekh Utsaimin, Lumatul Itiqad. Nah, dan kemudian ya Tahawiyah dan seterusnya. Dalam masalah tauhid uluhiyah, buku-buku dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Qawaid Alba, salah satu usul, dan demikian juga kitab At-Tauhid. Dalam fikih juga diawali dari buku-buku yang ringkas ya dalam fikih. Nah, ya seperti buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi kata karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian dalam nahu, ilmu nahu juga demikian, dimulai dari yang ringkas matan Jurumiyah, Mutammimah, kemudian Qatrun Nada dan syarahnya, kemudian membaca syarah Ibnu Aqil dan seterusnya. Dalam mustalah al-hadis, ilmu hadis juga dimulai dari yang ringan, matan Baikuniyah dan syarahnya, kemudian Al-Ba'itsul Hadits, nah, dan seterusnya dari buku-buku mustalah yang kecil yang ringan. Semua diawali dari ringkasan-ringkasan, ditambah dengan usaha keras dan sungguh-sungguh, keikhlasan dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ilmu yang bermanfaat dan mempermudah dia dalam belajar. Ya Syekh, hal hunaka adiyatun ada'iyatun khassah fi salatil lail? Naam. Wa idza kana hunaka ada'iyatun khassah fa aina mahalluha? Fi shalah aw ba'da shalah? Yad'u al-muslim في صلاة الليل بما أحب من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سيما الأدعية الجامعة التي جمعت بين خيري الدنيا وكذلك الآخرة. وقد وردت بعض الأدعية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، كان إذا انتهى من صلاة الليل رفع صوته وقال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا، وكان أيضا يدعو في افتتاحه لصلاة الليل ويقول اللهم رب اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا إلى آخره. ولكن يدعو المسلم بما شاء في صلاة الليل وكذلك في صلاة ماذا بارك الله فيكم النهار، ادعو الله وحاول أن تختار من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أدعية جامعة شاملة لخيري الدنيا والآخرة وأيضا بألفاظ مختصرة. وبالله التوفيق. نعم، dalam masalah doa sebenarnya seorang muslim bebas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Namun ya, kalau diusahakan untuk bisa berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hal yang lebih baik, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz-lafaznya ringkas, maknanya mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam salat malam ya, bebas kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti setelah selesai salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara dan mengucapkan doa, "Naam subuhun quddus rabbul malaikati warruh." Demikian juga dalam istiftah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang panjang. Naam, ya, berdoa dengan doa yang panjang, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hadhihi al-ad'iyah kharij as-salah wa dakhil as-salah. Ayy al-ad'iyah allati qultum an al-muslim al-akhyar istaftah biha as-salah. Naam. Kan istaftah biha as-salah. Ayy. Wa amma bi-nisbah hadha idha faragha min as-salah, idha sallam. Ayy. Subhanal ladzi qaddas hadha idha sallam. لا الذي يعني الذي نحن في خيار يعني إيه في الصلاة في الصلاة الصلاة في السجود أي نعم في السجود وفي مواضع الدعاء قبل التسليم وفي السجود وكذلك بعض العلماء يقول بين السجدتين إذا طال مثلا الإمام إذا أطال الجلوس بين السجدتين يدعو الله الصلاة ليس فيها سكوت نعم يا kita tegaskan bahwa doa-doa yang bebas untuk kita ucapkan dan lebih baik tadi dipilih dari lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini di dalam salat. Ya, di dalam salat di waktu-waktu yang dianjurkan padanya untuk berdoa ketika sujud atau ketika habis tahiyat sebelum salam. Naam, ya. Adapun tadi doa apa namanya subuhun quddus dan rabbul malaikati warruh itu setelah salam. Halunaka. Naam. Amrun wajibun alaina idza sallaina salata tarawih an nusalli salata al-lail. Barakallahu fikum. Salatu tarawih hiya salatu al-lail. Salatu tarawih hiya salatu al-lail. Wa innama summiyat bit-tarawih li'anna as-salafa كانوا إذا صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا، فمن ذلك الحين سميت بالتراويح وإلا فهي صلاة الليل. نعم. Ya, jadi salat malam itu juga dikatakan salat tarawih. Salat tarawih itu juga salat malam. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa salat malam di bulan Ramadan dinamakan tarawih karena dahulu para salafus saleh Ketika salat 4 rakaat mereka duduk sejenak untuk beristirahat. Maka kemudian salat itu diistilahkan dengan salat tarawih. Sehingga mestinya ketika sudah salat tarawih yaitu salat malam, berarti tidak ada salat malam lagi. Nah. Baik. Fi tariqati at-tarawih ya Syekh, ayyuma afdal 4 rakaat atau rakaatain rakaatain? النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى فالسنة أن يصلي صلاة التراويح ركعتين ركعتين هذا هو السنة وهو الذي تدل عليه الذي يدل عليه ظاهر الحديث الذي سمعتموه آنفا. نعم. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam masalah salat malam, ya, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Apabila nah seorang di antara kalian takut datang salat subuh, maka hendaknya dia menutupnya dengan witir 1 rakaat. Maka ini ya, ini yang lebih afdal. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sa'ilun yaqul ma hiya at-tariqatul muthla li hafzi al-aulad ala hifzi al-Qur'an li'annahum yani ahyanan yatakasaluna an hifzi al-Qur'an. الطريقة المثلى أولا أن تدعو لهم بالهداية وتدعو لهم بالعلم وحفظ القرآن. ثانيا أن تحرص عليهم وأن تحسن الرقابة وأن تحافظ على أوقاتهم من اللعب الكثير الزائد. ثالثا أن تشجعهم وتقول مثلا من حفظ القرآن سأعطيه كذا وكذا. وغالبا أن الصغير إذا فرح بشيء فإنه ينشط في فعل ما يوصله إلى ذلك الشيء. الغالب أن الطفل إذا وعد بشيء وفرح به فإنه يحاول وينشط أن يعمل ذلك العمل الموصل إلى هذا الشيء فتشجعه. رابعا أن تختار له مدرسا نشيطا صاحب أسلوب حسن فإن شاء الله يعان على حفظ القرآن. ثم لنعلم جميعا أن حفظ القرآن نعمة من الله يختص بها من شاء من عباده وإنما عليك أن تبذل السبب. وإذا أراد الله لولدك خيرا سيمضي ويعطه وإذا كان غير ذلك فلا يكون إلا ما قدره الله وقضى واختار. Ya, cara yang terbaik ya untuk memberikan semangat kepada anak-anak untuk menghafal Al-Qur'an, yang pertama engkau doakan dia. Kita doakan anak-anak untuk mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak tersebut bisa menghafal Al-Qur'an. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh, hendaknya engkau sebagai orang tua juga memiliki semangat dan benar-benar mengawasi mereka sehingga mereka tidak berlebihan dalam permainan-permainannya. Kemudian yang ketiga, engkau berikan motivasi kepada mereka. Dikatakan kepada anak-anak, siapa yang menghafal, atau misalnya bentuk motivasi itu kita katakan kepada mereka, siapa yang hafal Al-Quran maka akan saya beri demikian-demikian. Ya, diberi iming-iming. Karena anak kecil, itu apabila sudah senang terhadap sesuatu, maka dia akan berusaha bagaimana bisa mendapatkan apa yang dia senang kepadanya. Dia mendengar janji dari kita sebagai orang tua, ya, maka dia akan berusaha untuk mewujudkan syarat daripada janji tersebut. Maka berikanlah semangat kepada mereka dengan hal-hal yang bisa mendorong semangat mereka, misalnya dengan janji-janji yang positif. Nah, kemudian yang keempat, tidak kalah penting dari hal-hal yang sebelumnya, pilihkanlah untuk anak-anak guru yang baik buat mereka, guru yang rajin, guru yang memiliki metode yang baik dalam pengajaran. Ini tentunya akan sangat membantu mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwasanya menghafal Al-Quran itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kenikmatan itu kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah khususkan. Namun tentunya kita berkewajiban melakukan usaha, sebab-sebab yang mengantarkan anak kita bisa menghafal Al-Quran. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, insya Allah mereka akan mampu. Nah, namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk mereka menghafal Al-Quran, tentunya itu yang akan terjadi. Namun ya, kita tetap bersemangat, karena tentunya kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang menjadi kewajiban kita adalah berusaha. Nah, ya Syekh, fi athna'i as-sahur, sumi' al-adhan, adhan al-fajr, madha na'mal? Anukhrij ma yani mazala fi afwahina awla, hal nukmil siyam am tabtul bihadha al-waqih? إذا أذن المؤذن والمتسحر يتسحر. إن كان المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل احتياطا، يعني يؤذن قبل طلوع الفجر مثلا بعشر دقائق أو بخمس دقائق من أجل أن يحتاط للصائمين، فهنا يأكل حتى ينتهي المؤذن من أذانه. أما إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت المحدود فيجب عليه أن ينتهي من سحوره، يجب عليه أن ينتهي من سحوره. وإذا كان في فمه شيء فعليه أن يلفظه، ما دام أن المؤذن يؤذن في الوقت المعتبر شرعا. بهذا القدر نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، جزاك الله خير. Jawaban dari saya berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, yang terakhir, bahwa bagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang sedang sahur kemudian terdengar azan. Dijawab oleh Syekh bahwa kalau orang yang azan itu dia melakukan azan sebelum masuk waktu karena berhati-hati menjaga orang yang berpuasa. Kalau dia mungkin dia azan 10 menit atau 5 menit sebelum masuk, sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh yang sebenarnya. Maka di sini diperbolehkan bagi orang yang sedang sahur untuk makan sampai selesai azan. Makan sampai selesai azan. Namun apabila si muadzin dia azan tepat waktu, memang benar-benar sudah masuk waktu, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya orang yang masih memakan makan sahur, dia hentikan sahurnya, dan apa yang ada di mulutnya hendaknya dikeluarkan. Ya, apa yang ada di mulutnya hendaknya dikeluarkan, tidak ditelan. Dan sampai di sini ya, yang bisa kita lakukan tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal kita semuanya, dan semoga Allah memberikan balasan yang besar kepada Syekhuna Syekh Sayyaf Ar-Radai hafizahullahu taala. Jazakumullahu khairan.